cari dariku. Ku lelah sakit hati, ku lelah patah hati. Apalah kau cari dari diriku. Mungkin ini bukan yang pertama. Hatiku mencari dan itu kamu. Ku lelah sakit hati, ku lelah patah hati. Apalah hatiku juga di hatimu. Oh asmara dua, yang sering bertemu dan mencari kekasih yang sejati. Oh asmara, bila ini terjadi, cepat-cepat ku nanti dalam ikatan suci. Oh, oh, oh. Mungkin ini bukan yang pertama. Hatiku mencari dan itu kamu. Ku lelah sakit hati, ku lelah patah hati. Apalah hatiku juga di hati. Kekasihan sejati. Oh asmara, bila ini terjadi, cepat-cepat.